welasan ison sambian. Saiki wes ilia tiati duwe wong liya, rasane keton temenan pengen ison puyang. coba rungokno. Thank you. ke aku si tewae. Ngapa ti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Kowe lunga pas aku sayang sayangi tanpa pamit kowe ngatoh ngono wae. Terima kasih.